بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله mengawali majlis kita yang mubarakah ini, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji Allah dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sampai pada kesempatan yang mubarakah ini mengumpulkan kepada kita semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu nikmat kehidupan iman yang Allah telah berikan kepada kita, khususnya kembali ketika Allah Azza wa Jalla menolong kita pada kesempatan yang barokah ini, kita telah berhasil dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan Ramadan yang mubarakah ini. Semua ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, untuk dibukakan jalan-jalan mendapatkan keimanan, dibukakan jalan-jalan untuk meninggikan keimanannya. Namun hakikat datangnya nikmat ini kembali kepada kita semua. Apakah kita bisa mengambil nikmat ini dan bisa meraihnya ataukah tidak? Dan hakikat daripada semua nikmat yang Allah berikan ini kembali kepada kehidupan iman kita sendiri. Kembali kepada seberapa nilai iman yang kita telah diberikan oleh Allah untuk menyambut semua jalan-jalan yang Allah bukakan untuk menyempurnakan kebaikan iman. Kembali kepada kehidupan yang ada di dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memulai karya-karya besar kita di dalam hidup, karya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, karya menjadi orang-orang yang masuk dalam naungan aulia Allah, kekasih Allah, selalu diawali oleh sebuah kaidah yang diingatkan oleh Allah tidak pernah berhenti. Allah selalu memanggil setiap kali ada karya-karya iman, selalu diingatkan tentang masalah iman. Kita selalu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana Ramadan yang mubarakah ini, ketika Allah gentangkan kepada kita tentang hakikat bulan Ramadan, Allah panggil kita kembali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ikhwani wa akhwati fiddin, semua ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya semua kemenangan-kemenangan kehidupan kita adalah kembali kepada kemenangan iman. Ketika kita tidak punya dasar untuk menyambutnya dengan sambutan iman, maka hakikatnya pintu-pintu kebaikan iman ini tertutup dan menjadi siar-siar yang zahir. Pintu-pintu kebaikan ini tidak bernilai dan hanya menjadi siar-siar tubuh jasad kita yang akhirnya tidak punya nilai di hadapan Allah SWT. Karena itu, satu kenyataan yang sekarang ini banyak menimpa kebanyakan umat Islam ketika menyambut siar-siar ibadah. Ketika melewati siar-siar taat kepada Allah. Ketika melewati siar-siar bagaimana menekuni apa yang Allah perintah, Allah larang. Seringkali siar-siar ini kemudian tidak bernilai menjadi siar kemuliaan. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siar-siar kebaikan-kebaikan yang Allah bentangkan sekian banyak dan Allah telah janjikan sekian nilai-nilai yang diberikan oleh Allah, semua ternyata kembali kepada kehidupan hati manusia. Semua adalah kembali kepada kehidupan iman. Sehingga manakala kehidupan iman ini tidak disiapkan, manakala kehidupan siar ini tidak ada, bagaimana mungkin? Ibarat para ulama mengatakan Rasulullah, kalau iman dan ketaatan kita, amal soleh adalah tijar. Sebagaimana Allah mengingatkan, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kalian saya tunjukkan sebuah perdagangan? Hal adullukum ala tijar. Dan biasanya orang ketika ditawari perdagangan yang untung, yang tidak akan ada kerugian, banyak orang salah paham. Mikirnya, untungnya berapa? Dapatnya apa? Dibandingkan lagi dengan untung yang lain, dengan untung yang lain, dengan untung yang lain. Ketika ditekuni, dijalani, ujung-ujungnya untung itu tidak pernah datang. Kenapa? Bagaimana orang tijarah, perdagangan, ingin meraih sebuah keuntungan, sementara tidak ada raksumah. Sementara tidak ada raksumah. Harta pokok. Bagaimana mungkin orang berdagang ingin mengejar keuntungan, dia tidak punya harta pokoknya yang akan dia bawa di dalam menjalankan perdagangannya. Boleh jadi harta pokok ini adalah bersifat madiyah, materi. Boleh jadi harta pokok ini bersifat maknawiyah. Sebuah kaidah, sebuah tatanan. Bagaimana orang bisa naik kepada medan untuk mendapatkan perdagangan yang besar sementara dia tidak punya raksumah. Dan orang itu tidak mempersiapkan bagaimana kaidah harta pokoknya yang akan dipertaruhkan di dalam tijarah. Sama seluruh taat, seluruh amalan-amalan yang Allah perintah, seluruh amalan-amalan yang Allah larang, hakikatnya adalah untuk liziyadatil iman. Untuk menambahkan iman. Untuk menyempurnakan iman. Untuk menjadikan iman kita bertambah hari, bertambah naik. Sehingga semakin banyak takwanya, semakin banyak ketaatannya, apa yang dirasakan dari kehidupan imannya semakin bertambah. Kekuatan yang ada di dalam hatinya semakin bertambah. Namun seringkali kenyataan yang terjadi, kita menjalani siar-siar ibadah ini, kita menjalani syiar-syiar ketaatan, kita menjalani syiar-syiar perintah Allah, syiar-syiar larangan Allah, kadangkala tidak punya makna. Sebagaimana diingatkan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan au kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi nasihat kepada sahabat, akan datang satu masa manusia datang bertemu dengan Allah, dia membawa hasanatin hasanati amsali jibali tihama, dia membawa kebaikan seperti nilainya sebesar gunung tihama. Tetapi ketika dia datang kepada Allah azza wa jalla, yuhibbuhumullahu fitnah, Allah bolak-balikkan dia, dilemparkan di dalam neraka. Padahal dia membawa kebaikan amsali jibali tihama, sebesar gunung tihama. Tetapi Allah balik dia, justru yang didapat ditelungkupkan di dalam neraka. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, sifhum lana ya Rasulullah, jullahum lana, jelaskan kepada kami ya Rasulullah siapa dia, jelaskan kepada kami ya Nabi, terangkan kepada kami siapa, bagaimana orang bisa seperti ini. Maka Rasulullah mengingatkan, mereka punya syiar-syiar ibadah, mereka telah lalui ketaatan-ketaatan, mereka telah amalkan nilai-nilai yang Allah subhanahu wa ta'ala telah panggil mereka. Nabi katakan, yusalluna kama tusallu wa yasumuna kama tasum. Mereka itu salat seperti kalian salat. Yusalluna kama tusallu. Kemudian yasumuna kama tasum. Mereka puasa sebagaimana kalian puasa. Tapi ada satu fenomena, ketika mereka sudah sendirian di maharimillah, ketika dia sudah sendirian, tidak ada siapa-siapa, dengan apa yang Allah haramkan, intahakuha, dia pun menerjang, dia pun merobek. Coba kita renungkan apa yang ada di dalam hadis ini. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjalani syiar-syiar zahir. Yusallun kama tusallun, yasumun kama tasumun. Kemudian ketika mereka sendirian dengan Allah dan di depannya ada yang Allah haramkan, dia pun kemudian dengan mudah mereka menerjangnya. Apa yang tidak ada pada seorang hamba yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Apa yang tidak ada? Apakah salatnya dibatalkan karena dia menerjang yang diharamkan oleh Allah? Apa kira-kira? Dia kan sudah mengamalkan salat, sudah puasa, sudah tijarah kan? Tapi kenapa tidak ada untungnya? Padahal ini adalah tijaratin tunji min adabin alim. Tijaratin lantabur. Kenapa kok rugi? Para ulama ketika menjelaskan masalah ini, di sana dikaitkan idan ilhalu, ketika mereka sendirian. Apa maknanya? Ketika mereka banyak orang, mereka bisa menjalani perintah, mereka bisa meninggalkan larangan. Ketika mereka sendiri, mereka tidak bisa. Kenapa? Tidak ada kehidupan khauf. Tidak ada syiar qalb. Tidak ada kehidupan iman yang hidup di dalam hatinya. Dalil yang diambil pelajaran di sini, ketika dia sendiri, berarti tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Tidak punya muraqabah. Tidak punya merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika banyak orang, bisa. Karena orang melihat dia. Ketika dia tidak ada, perintah biasa disia-siakan. larangan biasa dikerjakan. Maka di sini yang menjadi syahid, menjadi bukti dari dalil ini adalah syiarul qalbi, kehidupan hati, kehidupan orang-orang yang mereka memiliki ra'sumah, iman. Maka di sinilah letak hakikat bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ketika harta pokok ini tidak ada. Karena itu pengajaran yang paling besar, pengajaran yang tidak diintinya para salaf memiliki kepentingan yang besar adalah bagaimana mereka mendidik, mengajar manusia ini memiliki iman. Sehingga ma'ruf indahum, di sisi mereka para salafus saleh radhiyallahu anhum, kunna nata'allamul iman thumma nata'allamul Qur'an. Kita dulu belajar iman, baru kita belajar Qur'an. Ketika Qur'an kita baca, yuqawi iman, maka Qur'an ini menguatkan iman. Bagaimana syiar-syiar yang baik bisa menjadi kebaikan kalau yang pokok saja bermasalah? Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih lagi bulan Ramadan yang mubarakah ini, di mana pada asalnya bulan Ramadan yang mubarakah ini, sebagaimana beliau Syekh Abdul Rahman As-Sudais mengingatkan dalam sebuah nasihat beliau, adalah fatrah ruhiyah. Ramadan ini didatangkan oleh Allah sebenarnya bukan bulan anggota tubuh yang dhaif. Ramadan ini didatangkan oleh Allah adalah fatrah ruhiyah, masa untuk kita membesarkan ruh kita, masa di mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk konsentrasi kepada kehidupan hati kita, kehidupan ruh kita. Tapi sayang sekali ketika kita tidak memiliki kehidupan iman yang benar, akhirnya Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada ini tidak lebih lagi menjadi syiar-syiar akal, menjadi syiar-syiar dohir, menjadi syiar-syiar yang ternyata datang Ramadan, pergi Ramadan, sepertinya nilainya tidak ada beda. Sepertinya nilainya tidak memberi makna yang begitu besar. Kesadaran kita tentang kehidupan ini lemah. Maka kaidah untuk kita mengembalikan kemenangan di dalam agama ini adalah kembali bagaimana kita mengembalikan iman kita yang benar, mengembalikan ruh, kehidupan iman yang ini adalah dasar kita untuk safar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika para ulama menjelaskan hakikat ibadah dalam sebuah tulisan Ta'zimullah jalla jalaluhu ta'ammulatun wa qasa'id, di sana diterangkan oleh penulis hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang dicintai oleh Allah, yang diterima oleh Allah, adalah ibadah yang dibangun dengan kehidupan dzil. Orang yang beribadah itu merendahkan diri kepada Allah. Kemudian wal khudu', dengan kepatuhan hati. Kemudian wal inqiyad, dengan ketaatan zahir. Kemudian wal iftiqar, dan dengan merasa butuh kepada yang diibadahi. Orang menjalankan ibadah, yang ibadah ini bernilai sesungguhnya ketika orang menjalankan ibadah ini, dia merendahkan diri dengan Allah yang diibadahi. Kemudian hatinya patuh, taslim, anggota tubuhnya patuh dengan tuntunan Allah. Kemudian hatinya merasakan bahwasanya dia adalah butuh kepada yang diibadahi. Ini ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang seperti ini tidak mungkin bisa diraih oleh manusia. Kata beliau, wahada la yakunu illa bita'zimillahi jalla wa'ala. Kebesaran ibadah, satu contoh seperti bulan Ramadan yang mubarakah ini, Seberapa manusia merasa butuh dengan wajibnya puasa pada bulan Ramadan? Hampir-hampir sedikit sekali manusia merasa punya kebutuhan. Maka begitu banyak manusia, puasa ini adalah sesuatu hal yang tidak dibutuhkan, bahkan membebani dia, menganggap melemahkan dia. Ternyata tidak mudah. Orang yang tidak bisa merendahkan diri kepada Allah dengan kebaikan ibadah, tidak mungkin bisa menjalani ibadah. Dan bagaimana ini semuanya bisa dilakukan? Illa bita'dimillah. Kecuali dengan mengagungkan Allah. Hati itu punya kehidupan takdim kepada Allah. Dan ini adalah hayatun iman. Hayatun imaniyat. Kehidupan iman. Orang-orang yang tidak punya nilai-nilai pengajaran yang menjadikan hatinya membesarkan Allah SWT, pasti di dalam hatinya membesarkan makhluk. Kalau sudah membesarkan makhluk, tidak mungkin bisa menjalani ibadah. Kalau toh dia menjalani ibadah, hakikatnya tidak bernilai ibadah. Kenapa? Ibadah itu sebenarnya tujuannya bukan untuk merendah kepada Allah, tapi tujuannya adalah untuk merendah kepada makhluk. Sebagai contoh, hari ini ada orang menjalani puasa, sanggup dia. Tapi sebenarnya bukan takdim kepada Allah, takdim kepada hawa nafsu. Mana? Karena dia nanti sudah menyiapkan saat-saat yang paling menyenangkan untuk buka puasa. Pada waktu buka puasa, maka dia lampiaskan kesenangan makannya. Maka puasa seperti ini bukan puasa yang dinilai ibadah kepada Allah. Itu bukan ibadah yang dibangun dengan syiar qalbiyah, tapi itu ibadah yang dibangun dengan syiar jasad. Sambutannya adalah sambutan tubuh dohir. Padahal Ramadan didatangkan oleh Allah bukan ini. Maka bagaimana mungkin ayol ikhwar, kita bisa menangkap ibadah-ibadah yang besar ini menjadi kemuliaan kita, ketika hati kita sendiri sebenarnya bermasalah. Maka sulit. Sebagaimana juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Ragima an kumri'in," celakalah seseorang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sampai tiga kali. Di antaranya Nabi mengatakan, orang yang dakhala alaihi Ramadan thumman salakha, orang yang Ramadan telah sampai kepada dia kemudian Ramadan pergi, falam yukfar lahu dzunubuhu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, tidak bernilai. Sebagaimana Nabi mengingatkan, man lam yad'u qawla dzur wal amala bihi wal jahla, siapa yang tidak bisa meninggalkan berkata yang haram, siapa yang tidak bisa meninggalkan berbuat yang haram, siapa yang tidak bisa meninggalkan berbuat bodoh, maka tidak ada sisi Allah dia meninggalkan makan dan minumnya, enggak ada nilainya. Siar-siar ibadah yang zahir semua adalah kembali kepada siar kehidupan iman. Maka bagaimana mungkin kita bisa meraih lezatnya kehidupan mentaati Allah Subhanahu wa taala, teguhnya kehidupan mentaati Allah azza wajalla, nikmatnya kehidupan mentaati Allah azza wajalla, kalau di dalam hati kita tidak ada kehidupan ruh iman? Maka di sini sebenarnya kemenangannya orang-orang yang mulia diberi di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, maka perbaikan yang sangat mendasar sekali untuk harus kita kembali bangun di dalam kehidupan din kita adalah bagaimana kita mengembalikan kehidupan hati kita. Dan ini butuh ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu ini adalah ilmu yang sebagaimana diingatkan pada kajian kita yang telah lalu, awwalu ilmin yurfa, ilmu yang pertama kali dijauhi manusia. Ilmu agama yang awal-awal ditinggalkan manusia. Ilmu agama yang menjadikan manusia sudah mulai tidak punya kepentingan ke sana. Yaitu al-khusyuk. Ilmu yang menjadikan hati-hati mereka punya kehidupan khusyuk kepada Allah. Ini adalah aqdamul ilm. Ilmu yang paling agung. Maka kebutuhan kita untuk meraih kehidupan ilmu ini kembali adalah kebutuhan yang khususnya pada zaman sekarang ini, kebutuhan yang sangat mendesak. Di saat-saat manusia sekarang ibadah-ibadahnya seperti menjadi sebuah rutinitas. Di saat karya-karya imannya seperti hanya membuat sebuah musiman. Datang musimnya berbuat, datang waktunya berbuat. Dan di saat umat Islam ini banyak mengalami keterpurukan. Padahal di waktu yang sama umat Islam ini sudah berbuat banyak. Kita sudah berbuat banyak. Kita masih sholat, masih puasa, masih ini, masih ini, masih ini. Masih berdakwah, masih berjuang. Tapi tidak henti-hentinya kita terus-menerus mengalami banyak fenomena keterpurukan. Kenapa? Karena kalau kita sadar, ilmu yang terkait dengan masalah bagaimana mengembalikan hati kita memiliki kehidupan iman yang benar ini kita lemah. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita memahami beberapa kaidah-kaidah yang menunjukkan hakikat perbaikan itu harus kembali kepada perbaikan hati, maka di antara persoalan yang sangat penting sekarang adalah kembali menilai diri-diri kita masing-masing. Setelah kita tahu orientasi dasar kenapa kita harus memperbaiki hati kita, maka sekarang persoalannya bagaimana kita bisa mulai melangkah untuk melihat kenyataan yang ada pada hati kita. Ini masalah penting. Karena apa yang kita sudah sekarang ini tekuni menunjukkan bahwasannya kita menginginkan sesuatu yang kita tidak tuju. Kita ingin dengan agama ini meraih kemenangan. Kita ingin dengan agama ini meraih keselamatan. Dan kita sudah melangkah ke sana. Dan ini yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ciri orang-orang yang akan ditolong oleh Allah, dia punya kepentingan untuk membenarkan apa yang dia tembus. Bukan cuma sekedar membiarkan diri menempuh. Kalau orang itu belum menempuh, nah itu kepentingannya bagaimana dia menempuh. Kalau orang itu sudah menempuh, bagaimana supaya yang ditempuh ini benar. Ibarat sekarang ini, kondisi kita adalah banyak tertimpa penyakit. Maka persoalan bagaimana kita bisa mengobati kalau kita tidak kenal apa yang sekarang menimpa. Maka pada bagian yang berikut ini adalah bagian untuk membangun kejujuran kita bagaimana kita memulai memperbaiki hati kita. Bagaimana kita melihat apakah hati kita ini adalah hati yang salim, hati yang sudah selamat, hati yang telah menjadi raja yang sesungguhnya. Ini akan kita lihat pada masalah. Setelah kita tahu bagaimana kedudukan kehidupan hati menjadi kaidah, menjadi barometer daripada seluruh kemenangan hidup, sekarang persoalannya bukan kita cuma sekedar melihat, oh iya, kalau kita bisa memperbaiki hati, kita menang. Tapi hal itu tidak memberi janji pada kita. Sama seperti kita sekarang datang pada bulan Ramadan. Setiap kita pasti hafal keutamaan Ramadan. Hafal. Ini keutamaannya, keutamaannya. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan kita menghafal keutamaan Ramadan, kita dapat keutamaan itu? Hah? Setiap orang yang tahu keutamaan Ramadan mesti dapat keutamaannya? Tidak. Orang yang sudah menjalani saja belum tentu dapat. Padahal yang kita cari bukan kita ngapain berita tentang keutamaan. Yang kita cari bagaimana kita ini meraih. Karena hidup itu orientasinya cuma dua. Kalau bukan orang yang berhasil, maka orang yang gagal. Tidak ada lagi yang lain. Kalau bukan orang yang bernilai, maka orang yang tidak bernilai. Kalau bukan orang yang ditolong oleh Allah, maka orang yang tidak ditolong. Kalau bukan orang yang selamat, pasti orang yang celaka. Sudah tidak ada yang lain. Rasulullah hanya mengingatkan nikmat orang yang paling baik hidupnya. Atau celaka. Tidak ada lagi yang lain. Dan kita telah melangkah. Sayang. Kalau kemudian kita nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla, hanya penyesalan yang tidak ada nilai. kesempatan masih dibukakan oleh Allah untuk kita memperbaiki diri. Maka mari kita lihat, kita mendiagnosa kondisi kita dengan memahami alamat, ciri-ciri. Sekarang mana ciri-ciri orang yang hatinya sudah bernilai? Ciri-ciri kehidupan hati di mana orang ini telah memiliki kehidupan hati yang benar, memiliki kehidupan iman yang akan menyelamatkan dia dan menjadi kaidah kemenangan dia. Dan ini nanti akan kita cocokkan. Kenapa kita masih terus-menerus terpuruk? Kehidupan iman kita terus-menerus jatuh. Ini kembali kepada masalah ini. Maka dalam beberapa penjelasan ini kita akan mengambil faedah apa yang insya Allah akan diterangkan oleh beliau, Syekh Abdul Hadi Wahbi hafizahullah ta'ala. Bagaimana sekarang kita melihat kenyataan diri kita? Alamatul qalbis salim. Cukup dengan kita mengenal hati yang selamat, hati yang salim, kita akan tahu berarti kita ini hati kita bermasalah apa tidak. Karena hati itu kalau tidak salim, ya hati yang tidak salim. Kalau tidak meraih nilai sebagai qalbun salim, berarti bukan qalbun yang salim apapun keadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam sebuah ayat yang menjadi ukuran, berarti sekarang kita melihat apakah kita telah meraih qalbun salim ini apakah tidak. Allah berfirman, hakikat dari sebuah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah azza wa jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari la yanfa'u mal, harta, kekayaan, perbendaharaan dunia yang kita kumpulkan, kita miliki, la yanfa', tidak memberi manfaat, khususnya hari di saat bertemu dengan Allah. Dan juga hari-hari kita sudah banyak ditunjukkan oleh Allah. Sering kita ditunjukkan oleh Allah apa yang kita telah miliki dari perbendaharaan dunia ini ternyata tidak memberi nilai manfaat pada kita. Kadangkala kita lihat fenomena ini terus ada. Kita memulai hidup, ingin mencari sebuah kemenangan, kita rencanakan hidup ini. Nanti begini, begini, begini, begini. Saya punya rencana program ini, kerja ini. Begitu dijalani, banyak sekali yang dia dapati di luar yang dia rencanakan. Kemudian ketika dia sudah mengalami kelelahan, ujung-ujungnya dia bicara, bicara iman atau bicara dunia. Ketika orang sudah mulai kelelahan menjalani programnya hidup, ini tidak berhasil, ini tidak berhasil, ini tidak berhasil, ini sulit, ini kurang menguntungkan, ujung-ujungnya bicara, bicara iman. Ujung-ujungnya memanggil Allah. Ya Allah, saya kok begini? Coba lihat. Dulu kalau diajak berbicara tentang iman, oh nanti. Tapi ternyata kehidupan ini setiap hari jawabannya urusan iman. Ini yang kadang kita tidak sadar. Apakah pada saat nanti kita bertemu dengan Allah yang sesungguhnya, waktu ajal diambil oleh Allah datang, ajal kita, nyawa kita tiba diambil oleh Allah, atau sekarang-sekarang ini, pada dasarnya apa yang kita kumpulkan dari dunia ini sudah banyak ditunjukkan oleh Allah, tidak banyak memberi nilai pada kita. Layang pak. Sebagaimana hal ini banyak diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh ketika Allah mengingatkan tentang mal, tentang keluarga, tentang istri, tentang suami, apa Allah katakan? Fitnah. Ya kan? Fitnah bagi kalian. Dan ujung-ujungnya ketika kita tidak punya kemampuan menghadapi fitnah, yang dulunya kita senang tidak senang. Seandainya saya dulu tidak ada ini. Seandainya saya dulu tidak menikah dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ujung-ujungnya menjadi tidak suka. Padahal dulunya diharap ini menjadi pintu-pintu kebaikan. Dari mana sebenarnya pangkal kegagalan? dari tidak adanya perencanaan kehidupan iman yang benar. Maka ayat ini diingatkan, kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, hakikat kemenangan seseorang, apakah khusus pada waktu nanti bertemu dengan Allah, atau sekarang-sekarang ini yang hari-hari kita lalui, hidup kita ini nyaman apa tidak nyaman, tenang apa tidak tenang, kokoh apa tidak kokoh, ternyata kembali kepada illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Ya. Orang yang membawa hati yang selamat. Ayat ini dijadikan patokan oleh beliau Syaikhul Hadi Wahdi. Sebagaimana beliau Al-Imam Al-Qayyim juga menjadikan ayat ini sebagai kaidah besar di dalam bagaimana manusia memperbaiki jalannya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitab beliau satu lafaz min masyaiti syaitan, beliau mengingatkan makna qalbun salim. Bagaimana orang-orang yang mereka meraih kemenangan itu disebut oleh Allah orang yang telah meraih qalbun salim. Yang dimaksud qalbun salim ini, beliau ketika menjelaskan salim itu dengan bahasa yang bukan salim. Salim beda dengan salim. Kalau salim itu isim fa'il. Tapi kalau salim itu sigat mubalagh. Yang mengandung di dalamnya makna isim fa'il dan makna ziyadah. Makna lebih. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan perkataannya syaitan, inni lakuma laminan nasihin, saya, kata syaitan, kata iblis berkata kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, saya adalah orang yang termasuk dari nasih bagi kalian berdua. Saya ini ngomong seperti ini, kata iblis, adalah termasuk dari orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Ini pakai sifat apa? Nasih. Isim fa'il. Itu saja Ibnu Qayyim ketika menjelaskan perkataan iblis ini, dia mengatakan, beliau Ibnu Qayyim menjelaskan, kenapa iblis memakai isim fa'il? Kenapa iblis tidak mengatakan inni ansahukuma, saya sekarang ini menasihati kalian berdua? Kenapa tidak begitu? Kenapa iblis mengatakan laminan nasikit? Ini salah satu kecerdasan iblis menggunakan bahasa yang tinggi. Di antaranya iblis memilih dengan isim fa'il bukan fi'il. Padahal dia berbuat menasihati kan? Tapi dia menampilkan diri sebagai nasih. Kata beliau Al-Imam Al-Qayyim, makna fi'il dengan makna isim fa'il itu beda. Kalau fi'il itu menunjukkan hudusus syai', terjadinya sesuatu baru yang tadinya belum ada, yang mungkin setelah itu tidak ada lagi. Seperti misalnya saya sekarang menasihati kamu, memungkinkan tadinya kan tidak menasihati kan, atau setelah ini apa, tidak lagi menasihati. Dan orang yang seperti ini menunjukkan nasihat itu bukan kepribadian dia. Jadi nasihat itu bukan pribadi dia. Kenapa dia menasihati? Mungkin ada kepentingan lain. Ini iblis menggunakan sifat disimpai. Apalagi sekarang qalbun salim. Allah mengisyaratkan di dalam ayat ini qalbun salim, bukan qalbun salim. Seandainya ayat ini menggunakan salim saja, itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya salim itu, keselamatan itu adalah sesuatu yang apa? Terus menerus ada pada dia. Kalau fi'il itu adalah maknanya baru. Kalau isim itu maknanya adalah istiqrar, tetap. Ketika menggunakan isim fa'il, berarti Salim ini adalah sesuatu yang terus-menerus ada pada dia. Ini kalau seandainya menggunakan isim fa'il, lebih-lebih lagi di sini menggunakan sifat mubalagh. Maka beliau Ibnu Qayyim ketika menjelaskan dalam kitab juga 18, beliau menerangkan ayat ini adalah seperti alim, qadir, yang maknanya kata beliau Ibnu Qayyim, alladhi qad saratis salamah sifatan thabitatan lahu. Yang dimaksud oleh Allah orang yang memiliki hati yang salim, kata beliau Imam Ibnul Qayyim, adalah orang yang salamah, selamat itu telah tetap terus menerus tetap bagi hati. Jadi hati itu tidak pernah kosong dari kondisi di mana hati itu selalu dalam keadaan selamat. Itu baru yang dimaksudkan qalbun salim. Dan beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menyimpulkan makna selamat di sini adalah di mana hati itu dalam segala keadaannya selalu selamat dari dua hal. Selalu selamat dari dua hal. Dan ini adalah perkara yang terus bergolak pada kehidupan manusia. Yaitu salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Yang pertama, hati itu tidak henti-hentinya selamat dari setiap syahwat, keinginan-keinginan yang bertentangan, menyelisihi perintahnya Allah, menyelisihi larangan Allah. Jadi tidak ada di dalam hati itu keinginan yang beda dengan perintah Allah dan beda dengan larangan Allah. Setiap yang diperintah oleh Allah maka cocok dengan keinginan hati. Setiap yang dilarang oleh Allah azza wajalla maka cocok dengan keinginan hati. Inilah yang dimaksud qalbun salim yang pertama. Dan kita bisa mengaca diri kita secara umum. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita dengan sebuah kebaikan, puasa dengan sebuah tuntunannya, bagaimana sambutan kita? Ibadah sholat dengan semua tuntunannya, menuntut ilmu dengan semua tuntunannya, semua kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, kita punya enggak sikap untuk sebagaimana tadi diterangkan? Tidak ada keinginan kita yang nabrak, tidak ada keinginan kita yang merasa terganggu dengan seluruh yang ada di dalam tuntunan ibadah itu. Yang tadi sudah kita terangkan bahwasanya hakikat ibadah itu harus ada sikap dil, kemudian sikap ingkiat, kemudian ada sikap khudu', kemudian ada sikap iftiqar. Apakah ketika ada perintah, ada larangan, hati kita menginginkan untuk merendah menerimanya? Apakah kalau ada perintah, ada larangan, hati kita menginginkan untuk bahwasanya memang ini yang kita butuhkan? Apakah itu yang ada pada kita? Kemudian ketika hati kita disuruh untuk tunduk kepada Allah azza wa jalla, apakah tidak ada penentangan? Apakah masih ada keinginan yang lain dari selain Allah? Kemudian ketika anggota tubuh kita diatur begini, begini, begini, begini, apakah kita masih punya perkataan yang lain? Ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Apakah kita masih ada pilihan-pilihan yang lain? Kayaknya lebih baik gini, kayaknya lebih baik gini. Kalau masih ada pembicaraan-pembicaraan itu semua, berarti hati kita ini belum masuk dalam kriteria salim yang dimaksudkan pada kriteria pertama, yaitu min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Ini kesimpulan pokok. Dan kita bisa lihat rinciannya di dalam kehidupan kita sendiri. Semua urusan yang kita dapati sebenarnya kita sudah tahu sekarang persoalannya. Satu contoh misalnya. Kita beribadah sholat 5 waktu. Semua di antara kita tahu bagaimana rukunnya sholat, bagaimana syaratnya sah sholat, bagaimana wajibnya sholat, bagaimana adabnya orang sholat. Sekarang kenyataan ketika datang panggilan sholat, kenyataan ketika bagaimana sholat itu telah ditegakkan, apakah kita, hati kita ini, nerima semua apa yang ada di dalam ketentuan sholat? Apakah masih ada pilihan lain, apakah tidak? Kita bisa lihat. Ternyata kadangkala kita sudah belajar sama-sama, ilmunya sama, sikapnya yang diajarkan juga sama, begitu tiba waktunya pelaksanaan ibadah, perilaku kita beda-beda. Dakwah misalnya, kita tahu kalau kita sudah baca kitabnya para ulama, dakwah itu harus begini, begini, begini, begini, begini, begini, jelas semua. Kita harus ittiba, kita harus begini, tahu. Tapi begitu tiba waktunya, bagaimana dakwah itu harus dilaksanakan? Apakah kita bisa taslim? Apakah kita bisa menginginkan seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Ternyata tidak semudah itu. Menuntut ilmu juga seperti itu. Ketika ilmu itu telah diajarkan, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara menjaga ilmu, bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana cara ini, kata beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas, kita itu kalau memahami kitab-kitab para ulama tentang bagaimana mengambil ilmu, tentang bagaimana talabul ilmi, tentang bagaimana adab ilmu, tidak ada penolakan secara ilmi, secara bahasa, secara penjelasan, tidak ada kita menolak. Kita semuanya ma'asalama, menerima semua. Tapi begitu tiba waktunya praktek menuntut ilmu, kemudian yang muncul lain. Oh ini kayaknya gak bisa begini, ini kayaknya gak bisa begini. Oh ini harus begini. Kok jadi banyak? Kok jadi lain? Kok jadi macam-macam? Inilah sebenarnya persoalannya. Kita bisa melihat seberapa sebenarnya hati kita salim apa tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menaklukkan Persia di bawah khalifah beliau dan meraih kemenangan yang besar. Kemudian setelah meraih kemenangan besar, kekuasaan timur jatuh pada kaum muslimin. Beberapa orang-orang pada masa itu usul kepada Umar. Wahai Umar, sekarang kita ini adalah bangsa yang besar. Sekarang mari kita rayakan kemenangan ini dengan membuat simbol-simbol kemenangan-kemenangan yang besar. Harapannya apa? Supaya kita ini bisa menandingi kekuasaan barat yang pada waktu itu apa? Romawi. Supaya mereka tidak meremehkan kita. Supaya mereka melihat bahwasannya kita umat Islam adalah juga besar. Jadi kita sekarang tampakkan kebesaran kita. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan seorang ulama, tetapi Umar adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu benar, orang yang hatinya telah benar, selamat, lurus, apa kata Umar? Dia menjawab apa yang disampaikan oleh mereka. Apa yang dipahami mereka tidak sama yang diinginkan oleh Umar. Sekarang kalau kita ditanya, keinginan kaum muslimin pada waktu itu untuk membuat simbol-simbol kemenangan yang besar, ada gak tuntunannya? Ada gak? Menampakkan diri kita ini sudah menjadi besar, mungkin kita buat atribut apa, atribut apa, atribut apa gitu, supaya orang tahu kalau kita ini besar. Ada gak tuntunannya? Ada. Pernah kita membaca dalil, kalau kita meraih kemenangan, kita rayakan dengan begini, supaya orang ini segan sama kita dengan begini, ada? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika meraih kemenangan, idza ja'a nasrullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah? Dengan hati yang rendah. Menundukkan kepala beliau sampai jenggot beliau mengenai ontanya. Merendahkan diri kepada Allah. Bukan dengan menunjukkan ini loh kita besar, ini menunjukkan kemenangan, enggak, mana tuntunannya? Maka Umar kemudian dia menjawab, nahnu qaumun, nahnu ummatun A'azzanallahu bihadal islam. Kita ini umat yang dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah hanya dengan agama ini, bukan dengan yang lain. Kita ini diberi kebesaran oleh Allah dengan din, dengan taslim, dengan ikut apa yang ada di dalam kitab dan sunnah. Famanittaghayna bi ghairihi. Ketika kita mencoba mencari kemuliaan-kemuliaan itu selain dengan Islam ini, adallana Allah, Allah hinakan kita. Bagaimana keinginan Umar? Persis seperti keinginannya Allah dan Rasul. Sementara keinginan beberapa kaum muslim pada waktu itu berbeda dengan keinginannya Umar. Ini terlihat hati manusia. Terlihat seberapa sebenarnya manusia itu hatinya sudah meraih salim atau tidak. Kita bisa lihat hal ini banyak terjadi di dalam sejarah-sejarah yang sudah mendahului kita. Satu contoh, Abdullah ibnu Abi Rawaha, ketika ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima ketiga pada waktu peperangan menghadapi Romawi, Rom, Rasulullah menunjuk anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Kemudian kalau meninggal menunjuk Ja'far. Kalau meninggal menunjuk Abdullah ibnu Rawah. Maka coba lihat. Ketika ini sudah diputuskan oleh Nabi, kaum muslimin mereka meraih kesenangan karena kita akan berangkat medan perang, akan jihad. Kemudian Nabi telah memberikan petunjuk, mereka gembira menyambutnya. Tapi kegembiraan ini disadari apa tidak, kita tidak tahu dasarnya apa. Tapi Abdullah ibn Abi Rawaha ketika mendengar ini, dia duduk, kemudian dia menangis. Apa ketika dia ditanya, kenapa kamu? Orang lain pada bersiap-siap menyambut bagaimana jihad ini nanti Allah, apa Rasul telah perintahkan bagaimana meraih kemenangan. Apalagi panglima perangnya sudah diangkat Nabi sampai tiga. Kenapa kamu malah duduk menangis? Apa jawaban Abdullah bin Rawaha? Kata dia, saya itu tidak tahu apakah nanti saya bisa pulang atau tidak. Dan saya tidak tahu apakah dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Coba. Ini hakikat daripada kehidupan-kehidupan hati orang-orang yang salim. Tahu bagaimana kebutuhan dia kepada Allah, kebutuhan dia kepada kebaikan Islam yang sesungguhnya, bukan malah bersandar dengan dirinya, enggak. Maka begitu pasukan berangkat sampai di sana, kemudian orang Rom mengeluarkan pasukan yang jumlahnya sudah berlipat, kaum muslimin mengalami gentar. Mereka bermusyawarah, keputusan musyawarahnya, mereka mengirim surat kepada Rasulullah meminta tambahan pasukan. Pada saat mereka memutuskan seperti ini, Abdullah ibn Abi Rawah, ibn Rawah kemudian berdiri. Kemudian dia berkata, kenapa? Kalian datang ke sini adalah untuk mencari kematian. Kenapa kalian menjadi takut? Yang kalian sekarang takutkan ini adalah yang kalian cari. Sekarang tidak sepantasnya kalian akan seperti ini. Sekarang kita berperang sampai kita habis. Maka akhirnya tidak jadi meminta bantuan kepada Rasulullah. Lihat hatinya orang-orang yang salim. Tidak pernah menyelisihi panggilan din. Dan kelihatan dengan orang yang hatinya tidak salah. Orang yang hatinya masih belum meraih kemenangan-kemenangan yang besar. Zubair bin Nufair, ketika kota Siprus ditaklukkan oleh kaum muslimin dan dikalahkan, Zubair bin Nufair duduk menangis. Kemudian ditanya, kenapa kamu menangis di hari di mana Allah memberikan kemenangan? Apa jawaban dia? celakalah kalian. Lihatlah mereka ini. Dulu adalah bangsa yang kokoh. Dulu adalah bangsa yang kuat. Dulu adalah bangsa yang perkasa. Dan sekarang kamu lihat dia dihinakan oleh Allah. Kenapa? Taraku amrullah. Karena dia meninggalkan perintahnya Allah. Karena dia meninggalkan urusan agamanya Allah. Sekarang dihinakan oleh Allah. Inilah orang yang punya hati yang salib. Setiap keinginan di dalam hatinya, selalu keinginan yang ada di dalam kitab dan sunnah. Hidup mati. Dan ini keinginan yang datang dari orang-orang yang hatinya salib. Berkali-kali kita contohkan bagaimana Ibrahim diperintah oleh Allah Azza wa Jalla membawa anaknya yang baru lahir, Ismail, dengan istrinya yang baru saja melahirkan ke Makkah. Padahal tadinya tinggal di mana? Palestina. Naik apa? Tidak mungkin naik kendaraan sebagaimana sekarang. Paling jauh mungkin naik unta atau naik kuda. Itu paling jauh. Apa yang dilakukan Ibrahim? Berangkat. Padahal Mekah pada waktu itu kampung yang sudah sepi ditinggalkan penghuninya. Setelah kejadian Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, Mekah pada waktu itu menjadi kampung yang sudah tidak ada apa. Ibrahim datang ke sana, taruh anak istri. Begitu ditaruh anak istrinya di sana, maka istrinya bertanya, "Ya Ibrahim, ila aina tadhhab? Kamu mau pergi kemana? Kamu tinggalkan anak istrimu di sini, tidak ada kehidupan." Maka Ibrahim tidak menjawab apa-apa dan dia diam. Dia tidak membalikkan wajahnya. Nah, dia tidak menghadap istrinya, dia balikkan wajahnya membelakangi istrinya dan anaknya. Kemudian ketika diam Ibrahim, istrinya tanya, "Allahu amuruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim?" Lihat bagaimana hamba-hamba Allah seperti ini. "Allahu amuruka ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan kamu dalam kondisi kematian di ambang?" Gimana? Mau ditinggal, tidak ada kehidupan. Yang dipikir apa kalau sudah seperti ini? Mati kan? Apalagi baru menyusui. Anak bayi yang masih kecil. Sudah, yang dipikir kalau dia ditaruh di situ, Ibrahim pergi meninggal. Dalam kondisi sudah terancam kematian seperti ini, suaminya ditanya, tidak bisa menjawab. Apa yang keluar dari lisannya istrinya? Iman. Kehidupan hatinya. Apakah Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim? Allahu amuruka. Lihat bagaimana keinginan hamba-hamba Allah yang salib. Begitu tidak cocok dengan apa yang ada di dalam keadaan hidup, yang dia pahami adalah keinginan Allah. Allahu amuruka. Maka Ibrahim menjawab, "Na'am." Maka apa jawaban istrinya? "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Selesai. Lihat hati-hati mereka. Dan bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Bagaimana keinginan-keinginan kita? Bagaimana syahwat-syahwat kita? Tatkala datang petunjuk-petunjuk Allah, baik yang besar maupun yang kecil, punya enggak perbandingan yang lain? Fenomena yang sekarang banyak terjadi malah yang dicari fatwa yang bisa membolehkan dia. Cari fatwa yang kira-kira bisa membolehkan, walaupun ada dalil yang jelas, walaupun ada pendapat ulama yang rajih, dia cari yang marjuh untuk dipakai. Ini sudah menunjukkan keinginan hati yang tidak salib. Jadi, keinginan hati yang sudah tidak salib. Keinginan yang di dalam hati yang menunjukkan hati ini bermasalah. Mana mungkin meraih kebaikan dari Allah? Kondisi kita dalam keadaan hati kita tidak salim. Ini salim yang pertama. Salimun, selamat, itu menjadi sifat bagi dia dari setiap keinginan yang menyelisihi keinginannya Allah, yang menyelisih perintah Allah, yang menyelisih larangan Allah. Bisa gak dia kita, hati kita menjawab? Ini yang pertama hakikat daripada qalbun salim. Kemudian yang kedua, qad salima min kulli subhatin tu'aridu khabar Allah. Yang kedua, hati itu selamat. Tidak pernah ada yang menodai di dalam hati itu, yang bertentangan di dalam hati itu. Tidak ada penentangan di dalam hati, tidak ada sikap penolakan di dalam hati. Setiap keinginan, setiap subhat yang selalu menentang dari khabarnya Allah. Maka hati itu tidak ada ilmu, pengajaran, pemikiran, atau aturan-aturan, atau kaidah-kaidah yang bertentangan dengan berita yang datang dari Allah. Tidak ada di dalam hati itu sebuah ilmu yang menyelisih di dalam ilmunya Allah. Tidak ada keinginan yang menyelisih perintah Allah, menyelisih larangan Allah, dan tidak ada sikap pemahaman di dalam hati itu yang bertentangan dengan pemahaman yang ada di dalam berita dari Allah dan Rasul. Sehingga hati itu ketika mendapati siar-siar kehidupannya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, isinya hanya sami'na, labbaika, shodaqta. Antara pemahaman yang ada di dalam hati dan antara keinginan yang ada di dalam hati berkumpul dengan keinginannya Allah dan dengan apa? Pemahamannya Allah saja. Inilah hakikat orang yang hatinya selamat. Maka hal ini membawa kepada keadaan nyata bagaimana hati itu selamat. Selamat dari keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Sekarang secara umum Allah menginginkan kita hidup ini untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak ada siar kehidupan kita kecuali ibadah. Tidak ada siar yang ada di dalam hati kita kecuali bisa melepaskan ibadah dengan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini yang didapat, yang dikejar adalah ibadah. Ini yang diraih di dalam hati yang menginginkan Allah. Kemudian yang kedua, yang ada di dalam hati itu selalu selamat dari berita pemahaman yang tidak cocok dengan khabarnya Allah. Maka hati itu yang didapat hanya berita yang datang dari Allah, yaitu melalui lisan Rasulnya. Berarti siar di dalam hati itu adalah bagaimana hidup ini ta'alluq, menjadikan ilah yang hak adalah Allah. Kemudian yang kedua, siar di dalam hati itu adalah menjadikan kaidah hidupnya adalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hakikatnya. Kalau hati kita ini memang siarnya seperti ini, baru itu namanya salim. Hati yang telah berhasil mendapatkan kehidupan tauhid mursil dan tauhid mursal. Sehingga kehidupan hati ini hanya dibangun dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menuju kepada Allah, kemudian dibangun dengan mengikuti petunjuknya. Setiap ada keinginan yang melalaikan dia dari menuju kepada Allah, maka dia tolak. Setiap ada tuntunan yang tidak cocok dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tolak. Ini adalah hakikat qalbut salim. Ini yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, makna daripada qalbun salim. Dan manakala kita telah memahami seperti ini, kita bisa melihat kembali hati kita. Apakah hati ini memang dipenuhi dengan siar ini, apakah tidak? Untuk menjelaskan ini lebih lanjut, maka beliau Syekh Abdul Hadi menjelaskan ada beberapa al-alam. Karena untuk mengenal sesuatu butuh kita melihat tanda-tandanya. Hakikat kehidupan iman adalah kehidupan maknawi, bukan kehidupan materi. Meskipun kadangkala dohirnya kita laksanakan materi, tapi hakikatnya adalah sebenarnya kebutuhan maknawi. Sebagai contoh sekarang, kita puasa. Hakikatnya yang mengerjakan apa? Hah? Tubuh dohir, jasad kita, atau tubuh batin kita, hati kita. Hakikatnya yang mengerjakan dohir kan? Kita dikatakan puasa kita ini sah kalau apa? Kalau lisan kita tidak makan, ya kan? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau lisan kita tidak minum, baru kita dikatakan sah. Tapi apakah betul itu yang dikehendaki adalah rutinitas seperti ini? Tidak. Ternyata yang dikehendaki adalah kehidupan hati. Karena ternyata ada orang yang bisa menahan diri dari fajar sampai maghrib tidak dapat apa-apa. Padahal sah puasanya. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan lisannya dari berbicara yang haram. Lah, untuk bisa menahan lisan dari bicara yang haram, itu baru kelihatan dasarnya iman atau tidak. Kalau puasanya sendiri masih belum kelihatan, karena bisa jadi kok sanggup puasa karena ingin balas dendam nanti maghrib. Bisa gak sanggup? Sanggup. Anak-anak suka makan, kemudian minta makan, kita tahan. Dengan alasan, kamu nanti makan sore ya, tapi nanti tak belikan makanan yang enak-enak. Dia mau gak? Mau kan? Sanggup kan? Maka belum bisa dijadikan ukuran ini. Setelah dia bisa menjaga puasanya dari berbicara kotor, dari berbuat yang haram, yang tidak ada siapapun yang tahu, baru bernilai puasanya ini adalah benar. Dan itu ukurannya apa tadi? Punya muraqabah kepada Allah. Berarti hakikatnya dohirnya ibadah jasad, tapi sebenarnya yang dicapai ibadah apa? Ibadah qalbiyah, ibadah ruh. Ya. Maka sama. Kita tahu bahwasanya qalb, kehidupan hati adalah kehidupan ruh. Apalagi bagaimana menerjemahkan qalbun salim, mendeteksi qalbun salim di dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang yang seperti kita, yang kehidupan iman-iman kita ini berkumpul dengan orang-orang yang sama lemahnya. Sekarang kalau orang, mohon maaf, kalau ada satu pencuri, hidup di kampung pencuri semua, dia terasa gak kalau dia itu orang-orang yang buruk? Hah? Terasa gak? Jadi ada pencuri, dia hidup di kampung semua penghuninya pencuri. Mereka memahami, mereka merasakan bahwasanya dia mencuri itu adalah satu kejelekan bagi dia. Merasakan? Enggak. Tapi kalau ada satu pencuri hidup di kampung orang yang amanah semua cuma dia pencurinya sendiri, terasa enggak dia? Terasa kalau dia itu buruk. Dan ini menunjukkan sekarang kondisi kita. Kenapa kita sekarang ini kadangkala susah mendeteksi iman kita, susah mendeteksi apakah kolbun kita salim apa tidak? Ya bagaimana? Karena kenyataan kita ini kumpul banyak orang-orang yang hatinya tidak jelas salimnya. Beda kalau semuanya kita misalnya di sekitar kita ini ulama semua. Kita sendirian yang tidak ulama. Kira-kira serba salah gak? Serba salah, serba bingung, serba terasa hatinya. Saya ini kok begini sendiri saya. Baru terasa. Tapi kalau kemudian dia awam, orang lain juga awam, semuanya di sisi dia semua, ya dia tidak terasa, kayaknya juga baik-baik aja, tidak ada apa-apa. Kan begitu. Nah, maka untuk memudahkan kita memahami masalah ini, beliau Syaikh Abdul Hadi Wahbi mengumpulkan beberapa penjelasan para ulama tentang memahami alamat. Sebagaimana juga Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan masalah ini di dalam kitab 318 tentang beberapa alamat-alamat. Sehingga dari sana kita tahu, oh ternyata hati saya ini adalah bukan qalbun salim. Ternyata hati saya ini adalah bukan masuk dalam hati yang salim. Makanya pantas kemudian kita ini banyak mengalami masakil, muskilah, problem-problem di dalam masalah iman. Maka beliau menerangkan beberapa alamat, ciri-ciri tentang qalbun salim. Yang pertama, al-alamatul ula, ayakuna saliman min mahabbati ma yakrahuhu Allah. Fadakhala fi dhalika salamatuhu min asyirkil jaliyyi wal khafiyyi wa minal ahwa'i wal bida'i wa minal fusuki wal ma'asi kabairiha wa saghairiha adzahirati wal batinati karya'i wal ujbi wal gilli wal gishi wal khikdi wal khasadi wa ghairi dalika. Ciri yang pertama disebutkan oleh beliau Al-Mamdul Qayyim, oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, di mana kondisi keberadaan hati itu tetap dalam keadaan selamat, tidak terkena mahabbatu ma yukrihu Allah, mencintai sesuatu yang Allah tidak sukai. Mencintai sesuatu yang Allah tidak sukai. Ini selamat gak hati kita? Kalau hati kita belum terlihat ada tanda-tanda mencintai, belum terlihat ada tanda-tanda selamat dari mencintai sesuatu yang Allah tidak sukai, maka ini menunjukkan kondisi hati kita ini sudah mulai kelihatan tanda-tanda di mana hati kita ini adalah tidak meraih salib. Karena hati yang salib itu dia tidak akan mencintai selain Allah jika yang dicintai itu membawa kepada apa? Kemurkaan Allah. Ini qalbun salim. Ciri yang pokok pertama. Berarti dia adalah orang yang punya kehidupan mahabbah yang benar. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan kehidupan iman seseorang, apakah iman itu ada apakah tidak, itu pertama kali diukur dengan kehidupan mahabbah, kehidupan cinta, yang setiap orang tidak mungkin kosong dari kehidupan ini. Dan itu akan menjadi kelihatan apakah dia punya nilai kehidupan iman apakah tidak. Kalau kita melihat merek iman, orang mungkin bisa, oh iya ini mukmin, ini mukmin. Saya juga, saya ngaku iman mukmin. Kalau yang namanya cinta itu merek apa nama? Hah? Sebuah kondisi kehidupan atau sebuah merek? Sebuah kondisi kehidupan. Cinta itu sebuah kondisi hidup. Karena cinta itu dirasakan di dalam diri manusia, dalam jiwa manusia. Dan ada nampak pola kehidupan. Bahkan Syaikh rahimahullah di dalam tafsir beliau, beliau menerangkan bahwasanya mahabbah itu ada lawazimnya, ada undang-undangnya. Kalau undang-undang ini tidak ada, maka tidak ada mahabbah itu. Tidak ada mahabbah itu. Dan itu dusta. Dan setiap orang pun ngerti. Ada enggak orang mencintai sesuatu dia tidak kenal sesuatu? Itu undang-undang mahabbah yang pertama. Orang mencintai itu harus ma'rifah. Hah? Akan lahir enggak orang mencintai sesuatu dia tidak kenal yang dicintai? Mustahil. Orang bodoh pun akan tahu. Misalnya saya cinta sama fulan. Kamu kenal dia enggak? Dia kenal kamu enggak? Enggak itu? Oh, orang gila di jalan. Gak mungkin. Dari mana cinta datang dalam keadaan dia tidak kenal yang dicintai dan yang dicintai juga gak kenal sama dia? Gak mungkin. Dan kenyataan hidup itu seperti itu. Orang mencintai dunia menunjukkan dia kenal dunia. Hah? Anak kecil yang belum tahu kenal dunia disuruh mencintai uang 100.000 mau gak dia? Gak mau. Gak kenal loh. Tapi ada anak kecil sudah dibiasakan kenal duit. Oh ini uang 100.000 nak, kamu bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli kue satu mobil, bisa beli ini, bisa beli ini. Begitu lihat uang 100.000 dia senang gak? Senang. Undang-undang cinta itu harus ada ma'rifah. Kemudian yang kedua, ma'rifah itu harus ada apa? Taqarrub, mendekat. Bahwasanya orang kalau mencintai sesuatu dia pasti berusaha untuk apa? Mendekat kepada sesuatu. Tidak ada orang mencintai malah menjauh, itu tidak ada. Wong cinta sesuatu itu pasti dekat. Mencintai Allah berarti usahanya yang paling besar apa? Mendekat kepada Allah. Wala yazalu yataqarrabu ilayya. Terus menerus yang bagus mendekatkan diri kepada aku. Hatta uhibba. Sehingga aku mencintai dia. Undang-undang kecintaan itu adalah dibangun dengan mendekat. Kalau dia tidak mendekat, tidak ada cinta itu datang kepada dia. Maka ukuran yang diterangkan oleh beliau sesat ini, bahwasanya iman itu beliau menerangkan diukur dari mahabbah. Dan kehidupan hati sebagaimana diterangkan pertama oleh beliau Syabdu Hadi Wahbi ini juga masalah mahabbah. Bagaimana sekarang ukuran kehidupan mahabbah? Dan ini wasilah bagi kita untuk melihat sebenarnya di mana hati kita salim apa tidak. Syekh Jamal Al-Murakabi ketika menjelaskan tentang hakikat mahabbah ini dalam sebuah tulisan beliau yang menjelaskan tentang hakikat mahabbah, sebagaimana beliau menjelaskan, dalam sebuah tulisan beliau tentang mahabbatullah, beliau menjelaskan al-mahabbah arba'atu. Mahabbah itu ada empat. Mahabbah itu adalah arba'atun, ada empat. Pertama, mahabbatun tabi'iyatun ghoriziyatun. Pertama, mahabbah cinta yang bersifat tabi'iyah, ghoriziyah. Cinta yang bersifat tabiat. Setiap orang punya tabiat cinta pada sesuatu. Ghoriziyah, dan ini merupakan watak. Setiap orang hampir tidak ada yang tidak ada. Pasti ada itu. Yaitu apa? Ini yang disebut dengan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah menjelaskan dihiaskan pada manusia itu tabiatnya cinta kesenangan. Senang kepada nisa, wanita. Senang kepada banin, anak-anak. Senang kepada qanatir al muqantarah, perbendaharaan harta. Senang kepada al-khailil musawwamah, kendaraan yang dinaiki. Senang kepada al-an'am, binatang ternak. Kemudian senang kepada al-kharas, tanaman-tanaman kebun. Itu tabiat manusia. Dan beliau mengatakan semua ini adalah hukum daripada kecintaan ini adalah mubahah. Hukum asalnya adalah mubah. Setiap orang pasti punya. Kemudian beliau mengingatkan, malam tastagil anta'atillah. Ini berlaku mubah selama tidak menyibukkan dia di dalam mencintai ini semua. Menyibukkan dia meninggalkan dari mentaati Allah atau malah menurjan larangan Allah. Ketika kecintaan kepada yang mubah-mubah ini sudah membawa meninggalkan dia sibuk, kemudian meninggalkan mentaati Allah, meninggalkan yang dicintai oleh Allah, menerjang yang dilarang oleh Allah, maka ini menunjukkan bukan lagi mubah. Ini menunjukkan membawa kepada madharah, membawa kepada bencana. Maka inilah yang dimaksudkan kalau manusia di dalam mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, mencintai makanan, mencintai kehidupan dan sebagainya, kemudian kecintaannya ini mengganggu di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Merobek di dalam mencintai Allah azza wa jalla, maka dengan demikian berarti kalbunya itu belum meraih salib. Dan dari mana? Tadi kita sudah terangkan. Dari sisi mana kok bisa seperti itu? Dari sisi undang-undang cinta yang pertama. Apa tadi? ma'rifah. Pasti itu terjadi. Ini kenyataan. Apa? Kenapa kita lebih kuat mencintai makhluk daripada mencintai Allah? Tadi sudah kita katakan, cinta itu berangkat dari apa? Ma'rifah. Dengan demikian, yang menjadi dasar kita lebih mencintai selain Allah daripada Allah, bahkan mengalahkan cinta kita kepada Allah, karena apa? Berarti jawabnya. Loh, tadi kan cinta itu dari apa? Dari ma'rifah, dari mengenal. Berarti sekarang kita menghadapi sebuah kenyataan, ternyata kecintaan kita kepada anak, pada istri, pada suami, pada harta, pada kekayaan, pada jabatan, pada kesenangan hidup, ternyata banyak melalaikan kita dari mentaati Allah. Berarti gimana? Hah? Berarti ma'rifahnya kepada makhluk jauh lebih besar daripada ma'rifahnya kepada Allah SWT. Ini yang diterangkan oleh beliau, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dalam kitab Fiqhu Asma'il Husna. Bahwasanya ma'rifat kepada Allah SWT itu ada dua ma'rifat. Ma'rifat di mana tidak membawa dampak khauf, tidak membawa dampak mahabbah. Jadi ma'rifat tapi tidak membawa dampak apa? Mahabbah. Kita mengenal tapi tidak melahirkan cinta. Kita mengenal Allah tidak melahirkan takut kepada Allah. Kita mengenal Allah tapi tidak melahirkan rojak berharap kepada Allah. Ini adalah ma'rifah tabii. Ma'rifah bawaan asli. Setiap makhluk diciptakan oleh Allah, bawaannya mengenal Allah enggak? Mengenal Allah saja. Ma'rifah tabiat iman yang dari awal fitrah ini adalah ma'rifat yang tidak bisa membangkitkan kita untuk meraih apa? Mencintai dan menuju dan takut kepadanya dan konsentrasi kepadanya, enggak bisa. Boleh jadi kita mengatakan, ya saya beriman pada Allah, saya juga kenal Allah. Kenalnya dari sisi apa? Dari sisi makrifat secara mujmal, bawaan fitrah kita, atau dari sisi kita punya ketekunan mengenal Allah yang bisa membawa kita takut kepada Allah, mengenal Allah yang membawa kita kemudian mencintai Allah, mengalahkan yang lain. Makrifah yang pertama yang disebut makrifah bawaan ini, kata beliau Syekh Abdul Muhsin Syekh Abdul Razak, beliau mengingatkan, ma'rifah ini kita sama, orang kafir juga punya. Fir'aun punya enggak ma'rifah kepada Allah? Secara bawaan. Punya. Iblis punya enggak? Punya. Wong iblis malah mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Tapi iblis mencintai Allah? Enggak. Iblis takut kepada Allah? Tidak. Kenapa Adam? Kenapa Adam? Dia ketika salah, tahu diri, tahu mencintai Allah, takut kepada Allah. Iblis ketika salah, gak tahu diri. Apa yang membedakan? Adam diberi oleh Allah ilmu. Iblis tidak diberi oleh Allah ilmu. Bagaimana membangun keimanan tabiat dia menjadikan dekat dengan Allah. Adam punya. Karena Allah memberikan kelebihan Adam, diberi apa? Ilmu. Iblis tidak diberi. Maka Adam tahu bagaimana mendudukkan dirinya takut kepada Allah, mencintai kepada Allah. Walaupun salah, akhirnya dia tobatnya diterima oleh Allah. Sementara iblis tidak. Karena iblis tidak punya ilmu yang diberikan oleh Allah sebagaimana Adam. Makanya walaupun iblis punya tabiat mengenal Allah secara asal, tetapi tidak membawa apa? Takut kepada Allah. Tidak membawa cinta kepada Allah. Tidak membawa khusyuk kepada Allah. Tidak membawa muraqabah kepada Allah. Maka ini jawaban yang harus kita berikan pada kita. Kalau kita selama ini masih terus dikalahkan dengan mencintai makhluk. Menuntut ilmu dikalahkan mencintai makhluk. Berjuang di jalan Allah SWT dikalahkan mencintai makhluk. Dan seterusnya, menunjukkan berarti selama ini kita lebih konsentrasi ma'rifat kepada makhluk yang menjadikan kita akhirnya hati kita ta'aluk. Hati kita berhubungan dengan dia. hati kita tunduk dengan dia, hati kita mendahulukan dia, hati kita mencintai dia mengalahkan yang lain. Ini karena makrifat yang di sana. Ketika kita hanya punya iman mujmal, tidak punya kepentingan mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam namanya, di dalam sifatnya, yang para ulama mengatakan Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita, yang menjadikan kita cinta pada Allah, yang menjadikan kita takdir pada Allah, yang menjadikan kita takut pada Allah, itu sepertiga Al-Quran. Sudah seberapa jauh dari sepertiga Al-Quran ini kita punya kepentingan? Kadangkala kita belajar mengenal Allah cuma hanya tahu taksimu tauhid. Tahu pembagian tauhid. Begitu dia ditanya, berapa pembagian tauhid? 3. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah. Dianggap dia sudah meraih iman yang menjadikan dia khauf kepada Allah. Padahal tidak. Allah menerangkan di dalam ayatnya, yang menjadikan takut itu bukan taksimnya. Yang menjadikan kita merendah kepada Allah, itu bukan taksimnya. Tapi ketekunan kita dengan ayat-ayat rububiyah. Ketekunan kita dengan ayat-ayat asma wa sifat. Ketekunan kita dengan ayat-ayat ibadah. Kalau kita tidak punya ketekunan dengan ayat-ayat ini, walaupun tahu pembagian tauhid, tidak punya dampak apa-apa. Yang kita butuhkan adalah ayat-ayat Allah. Sementara ayat Allah ini sepertiga Al-Quran. Berapa ayat yang sudah kita pelajari dari asma wa sifat? Berapa ayat yang sudah kita pelajari dari rububiyahnya Allah? Kalau cuma ngandalin pembagian tauhid 3 selamat. Tidak ada. Dulu para salafus saleh malah belum memahami secara istilah tauhid itu dibagi menjadi apa? 3. Tapi mereka sudah punya ketekunan hidup dengan apa? Dengan ayat-ayat rububiyah, dengan ayat-ayat asma wa sifat, dengan ayat-ayat apa? Ibadah. Mereka tadabbur terus ayat-ayat itu, mereka terus mendapatkan nasihat dari itu, maka masuk di dalam. Maka beliau Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dan juga beberapa ulama yang lain, mana pintu kita untuk bisa makrifat kepada Allah dan bisa meraih 3 tauhid ini kita raih? Pintunya adalah dengan tadabburu ayatillahi fi asma'ihi wa sifatih. Banyak kita mengkaji, merenungi, menghadirkan, mengambil pengajaran dari ayat-ayat Allah tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatan Allah azza wa jalla. Sehingga kalau itu kita tekun, hati kita ini adalah ka'anna katarok. Apa? Seperti melihat Allah azza wa jalla. Dan inilah jalurnya. Maka kalau kemudian kita sulit untuk bisa tidak mencintai yang tidak disukai oleh Allah, ini menunjukkan berarti lemahnya kita sekarang dalam kondisi di mana hati kita ini dalam keadaan tidak mempunyai sifat kecintaan yang benar. Dan itu adalah berangkat dari selama ini kita meraih ke kondisi makrifat kepada Allah yang rendah. Makanya ilmu tentang makrifat kepada Allah ini menjadi tuntutan besar. Dan ilmu ini adalah ilmu yang menjadikan khusyu'ul qalbi. Ilmu yang menjadikan khusyuknya hati manusia. Ini sebagaimana yang tadi diterangkan oleh beliau Syekh Jamal bin Raqabi. Bahwasanya cinta kepada Allah, tabiat, ketika dia tidak bisa bahkan mengalahkan cinta kepada Allah, ini menunjukkan karena selama ini kita lebih punya ketekunan mengenal makhluk. Coba lihat kita. Hari-hari saja kita kenal makhluk. Bukan cuma itu, kita sekolah untuk mengenal makhluk. Ya kan begitu? Kita belajar sekolah untuk mengenal makhluk dari TK sampai universitas. Misalnya orang ini. Misalnya orang itu dibiarkan. Dibiarkan hidup, tidak usah diajari ilmu dunia. Tidak usah diajari ilmu dunia. Ilmu tentang makhluk. Ketika dia lapar, cari makan gak? Cari makan kan? Terus ketika dia cari makan, menghadapi kenyataan ini, dia berpikir gak berbuat bagaimana caranya kerja ini, berpikir gak? Ketika dia mencoba lama-lama bisa enggak? Bisa. Itu tabiat. Orang sakit walaupun belum belajar teori kedokteran yang muluk-muluk, secara tabiat dia cari obat. Cari. Dan Allah sudah menyiapkan enggak obat itu ada? Ada. Likulli da' dawa. Dan obat itu mesti menyembuhkan enggak? Mesti menyembuhkan enggak? Enggak. Yang menyembuhkan Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Maka ketika orang mencari obat itu tabiat, apapun yang dia dapat, hakikatnya bukan obat yang menyembuhkan, Allah. Ketika dia mencari, Allah tolong sembuhkan, sembuh. Bukan karena obat itu punya sifat yang pasti menyembuhkan, tidak. Makanya orang dulu saja, bayi kalau habis dipotong pusatnya, enggak dikasih obat merah. Kalau dulu dikerokkan itu irus, tahu irus? Irus, tahu irus? Itu kalau di kampung saya yang untuk masak sayur, yang dari batok kelapa, itu dibuat begini-begini, itu kalau lama-lama dipakai kan hitam. Itu kalau dulu saya kasih anak-anak kecil itu, ibu saya, adik saya yang ininya luka, dikerokkan itu. Kemudian ditempelkan di pusatnya. Ya sembuh itu. Nah, dengan demikian, sebenarnya manusia itu tidak usah besar-besaran menghabiskan umurnya untuk mengilmui dunia, dia akan bisa. Karena tabiat manusia adalah haris amam. Dia selalu berbuat dan selalu berkeinginan. Tidak ada manusia diam itu, tidak ada. Makanya sampai Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Saadah mengatakan, hakikatnya manusia itu tidak butuh dokter. Ini mohon maaf pada Pak Dokter. Kenapa? Tabiat orang itu sebenarnya ingin berbuat. Kalau tak ada, ya bermanfaat. Kalau tidak ada, dia tetap cari apa yang bisa. Nah, sekarang kita begitu mengetahui dunia, kita pelajari sampai sedalam-dalamnya. Kira-kira akhirnya jatuh cinta gak? Ya jatuh cinta. Kalau gak ini gak bisa. Kalau gak ini gak bisa. Kalau gak ini gak bisa. Sementara beriman kepada Allah cuma fitrah. Begitu lapar, ya Allah, sudah. Begitu sukses, tidak lagi, ya Allah. Begitu kenyang, enggak lagi, ya Allah. Ya? Begitu perdagangannya laris, wah, ini bagus ini, teori kita ini bagus. Nah, begitu nanti bangkrut, ya Allah, kenapa ini begini? Mujmal. Punya keimanan, makrifat kepada Allah, hanya fitrah. Makanya tidak bisa menjadikan dia takut kepada Allah dan mencintai Allah. Dan tidak bisa menjadikan dia berharap kepada Allah. Tidak bisa dia menjadikan dekat kepada Allah. Ketika dia mencintai makhluk, tabrakan, mana yang dikalahkan? Secara kaidah, secara aturan, yang lebih dikenal. Ya kan begitu? Walaupun dia, Allah itu Tuhanmu loh. Eh iya, dia melanggar juga biasa saja. Ini hakikat bagaimana kita melihat kehidupan hati kita dengan iman. Salim apa tidak hati kita? Pahami bagaimana selama ini karya-karya hati kita. Khususnya karya hati yang paling besar di dalam masalah iman. Mahabbah. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu kehidupan mahabbah adalah liqa'i al-mahbub. Liqa'ul mahbub. Apa? Ingin bertemu yang dicintai. Betul gak? Undang-undang cinta itu setelah lama mendekat, inginnya apa? Ingin bertemu yang dicintai. Makanya lihat Musa alaihissalam ketika sudah diajak bicara oleh Allah azza wajalla dan Musa mencintai Allah dengan ilmu, dengan ma'rifah, apa yang diminta Musa? Ingin melihat Allah kan? Bukan cuma ingin diajak bicara langsung tapi tidak melihat, tapi ingin dekat secara langsung. Dan ini kaidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Ketika berdoa, Allahumma inni as'aluka ladatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Wahai Allah, aku meminta kepada Engkau untuk merasakan lezatnya memandang wajah dan aku memohon kepada engkau untuk asyauqa ila liqa'ika. Selalu hati saya ini ingin rindu bertemu dengan. Kemudian Nabi mengingatkan fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Keinginan saya untuk bertemu dengan engkau ini wahai Allah bukan dengan sebab ada madarat yang memadaratkan dan bukan dengan sebab ada fitnah yang menfitnah. Kenapa? Dari sini Al-Imam Nurajab Al-Khambali menerangkan liqa'ullah itu manusia terbagi ada tiga. Orang berharap bertemu dengan Allah itu ada tiga macam. Hakikatnya, zahirnya bertemu dengan Allah secara bahasa realnya berarti ingin apa? Ingin apa? Hah? Bertemu dengan Allah secara langsung berarti ingin apa? Ingin wafat kan? Karena bertemu dengan Allah langsung itu jalurnya pasti harus mau apa? Mau meninggal dunia. Maka diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Khambali, al-liqa, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla itu manusia ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yang tadi Nabi meminta kepada Allah, bukan karena madarat yang menimpa dia. Karena ada orang di dunia, ingin bertemu dengan Allah, ingin mati. Lebih baik saya mati. Kenapa dia ingin mati? Karena hidupnya banyak sengsara. Ada kan? Hah? Kuliahnya gagal, pengen nikah gagal, usahanya bangkrut. Pengennya daripada saya malu begini apa semua, mending saya mati aja. Ini namanya ingin mati, ingin bertemu dengan Allah, tapi dalam keadaan apa? Penyebabnya adalah madarratu dunia. Dan ini adalah hakikat tidak ada kehidupan iman, karena bukan mencintai Allah. Banyak. Kadang-kadang kita ketika lapang tidak ingin mati. Begitu sempit ingin mati. Dulu ketika kaya-kaya, kita ingin jadi orang dermawan yang lama hidupnya. Begitu ditakdirkan miskin, ya Allah, lebih baik saya mati aja lah. Daripada hidup miskin seperti ini, dulu saya terkenal kekayaan saya. Kelihatan aslinya iman. Sementara Ayub, sakit yang sudah puluhan tahun, istrinya memberi nasihat, wahai Ayub, berdoa kepada Allah, Allah akan terima doa. Saya malu kepada Allah. Loh. Saya malu kepada Allah. Saya sudah diberi nikmat yang banyak. Kok sekarang saya baru dikasih sakit sekian puluh tahun sudah minta disembuhkan. Jadi orang beriman itu tidak pernah ada madarat dunia menjadi madarat bagi dia. Dunia itu berputar dengan segala keadaannya tidak pernah menjadi hal yang melintas di dalam hatinya. Kaya tidak pernah melintas di hatinya. Miskin tidak pernah melintas di hatinya. Susah tidak pernah melintas di hatinya. Bahagia, senang dunianya banyak juga tidak pernah singgah di hatinya. Itu semua hanyalah lewat di tangan-tangan mereka. Itu baru namanya qalbun salim. Makanya dulu ketika para sahabat meraih kemenangan ini, hari-harinya adalah hari-hari menjadi kekasih Allah. Ibadah-ibadah mereka lezat. Yang namanya ibadah itu ditunggu, dinanti, dipersiapkan. Bukan mendadak tiba-tiba baru tahu. Tidak. Salat ditunggu. Puasa Ramadan datang ditunggu. Setengah tahun menunggu Ramadan. Berdoa tiap hari supaya ditolong bertemu Ramadan. Begitu lewat Ramadan setengah tahun berdoa supaya amalnya diterima oleh Allah. Jadi memang betul-betul orang yang hatinya salim. Kita ini kecenderungannya ketika ada masalah cari sekedar yang bisa meloloskan kita. Bagaimana kita bisa lahir punya kehidupan mahal? Liqa, bertemu dengan Allah saja. Kita pernah berpikir bertemu dengan Allah, lebih baik mati. Mana bukti cinta? Salah satu bukti cinta ingin mati. Ada kehidupan kita ingin mati. Apalagi kalau ternyata kita ingin mati karena dunia kita yang masalah. Ini lebih kelihatan. Tidak ada qalbun salim seperti itu. Yang kedua, orang yang ingin bertemu dengan Allah karena fitnah. Makanya Nabi mengatakan min ghairi fitnatin mudillah. Yang dimaksud karena fitnah ini, dia sebenarnya imannya itu bukan orang yang imannya kuat, justru lemah. Punya kehidupan salim tetapi lemah. Ketika dia melihat kerusakan-kerusakan yang membawa mudahnya iman rusak, dia ingin bertemu dengan Allah. Ini termasuk yang syar'i. Tapi ini pun tidak menunjukkan kehidupan qalbun salim yang kokoh. Jadi misalnya orang beriman, iman kita lemah di zaman seperti ini. Kemudian kita melihat banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang rusak. Hari-hari kita bingung, hari-hari kita kena fitnah, kita ini. Ibadah kita lemah, terganggu. Ketaatan kita lemah, terganggu. Maka kemudian berdoa, ya Allah, lebih baik engkau wafatkan saya dengan iman yang sedikit ini daripada iman saya rusak. Maka ini masih bernilai. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin bertemu dengan Allah bukan karena imannya itu lemah, apalagi karena madaratnya dunia, enggak. Bertemu karena Allah karena kehidupan hatinya yang sudah dipenuhi dengan iman. Hari-harinya adalah hidup habis untuk berkhidmat kepada Allah. Semakin dekatnya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan taat, semakin banyak dia berhubungan dengan Allah, sudah tidak bisa dibendung lagi. Inginnya apa? Inginnya bertemu dengan Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang pewarisnya para anbiya. Nabi ketika menjelang akhir hayat diberi pilihan oleh Allah. Apa pilihannya? Sebagai seorang nabi tetap menjadi pemimpin dunia, kemudian dikasih pilihan bertemu dengan Allah. Nabi memilih mana? Memilih. Kenapa? Karena Nabi lebih mencintai Allah Azza wa Jalla daripada dunia dengan segala isi. Yusuf alaihissalam ketika dunianya disempurnakan, jadi raja, kaya raya, dulunya terhina, para wanita yang menfitnah kemudian semua mengakui kesalahannya. Saudara-saudaranya yang dulu menfitnah dia juga mengakui. Kemenangan apalagi kalau kita bicara kemenangan? Sudah puncaknya kan? Orang semua memuliakan dia. Yang dulunya salah minta maaf semua sama dia. Kalau kita kesempatan kan menikmati kemenangan. Tapi Yusuf alaihissalam tidak. Setelah dia meraih puncaknya kesenangan daripada kemenangan dunia, tidak ada madarat dunia. Ini menunjukkan mahabbah. Ini menunjukkan kehidupan yang ada di dalam hati. Pada saat cinta tabii dikumpulkan, kumpul sama bapak, sama saudara yang dulu musuhan, itu kan senang kan? Istri yang dulu banyak menfitnah kumpul, malah dia minta bertemu dengan Allah. Menunjukkan dia lebih mencintai Allah daripada mereka. Maka Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bisolih. Wahai Allah, wafatkan aku dan pertemukan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini mahabbah. Ayo alikwan. Sekarang kita bisa melihat di mana letak cinta kita kepada Allah. Di mana letak cinta kita kepada makhluk. Bagaimana kondisi cinta kita kepada makhluk dengan kondisi cinta kita kepada Allah. Tarik menarik ini bisa melihat diri kita, kita ini orang memiliki qalbun salim apa tidak. Kalau kehidupan qalbun salim, iman yang seperti ini tidak lahir dengan benar dalam hati kita, sulit syiar-syiar ibadah ini kita raih dengan kemuliaan. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang bisa membesarkan syiar-syiar Allah dan meraih kebesaran yang sesungguhnya adalah berangkat dari syiar hati. Dari taqwal qulub. Dari ketakwaan yang ada di dalam hati, dari besarnya kehidupan ini. Sebagaimana yang tadi kita contohkan. Bagaimana dulu para sahabat radhiyallahu anhu. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama kita jelaskan hakikat daripada ciri yang pertama, ayakuna saliman min mahabbati ma yakrahuhu Allah. Yang mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi saya, bagi kita semua di dalam perjalanan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ada cita-cita kita kecuali kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana Allah telah berjanji, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang akan mengokohkan, memberikan kemenangan di akhir kehidupan orang-orang beriman dengan imannya. ketika dia bisa mengatakan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan para ulama, Syekhul Islam dan beliau sesaat ini menjelaskan, ini adalah karena samratul iman. Kemenangan yang Allah berikan di dalam nanti pada waktu kita bertemu dengan Allah, karena buah daripada iman kita yang benar, yang ada di dalam kehidupan hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa diberikan oleh Allah keimanan yang diridhai oleh Allah, iman yang menjadikan kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang menjadikan kita mencintai Allah melebihi daripada yang lain, iman yang menjadikan kita takut kepada Allah, iman yang membawa kita selalu berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah apa yang kita kajikan pada kesempatan ini untuk menjelaskan alamatul qalbi salim, ciri tanda-tanda hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi kita ilmu yang nafi', dan kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.